Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين عزكم الله كمسلمين كم يهرمتي masih kita dalam kitab al-adab al-mufrad pada bab sakhawat nafs. Nah, masih sakhawah ya. Yaitu kita masuk ke hadis yang terakhir dari bab ini. Naam, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qala hadatsana Farwah ibn Abi al-Maghra qala hadatsana Ali ibn Muzhir an Hisham ibn Urwah qala akhbarana al-Qasim ibn Muhammad an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, yakni Abdullah bin Zubair, ma ra'aitum ra'ataini ajwada min Aisyah wa Asma. Tidak pernah aku melihat dua wanita yang paling dermawan dibandingkan Aisyah dan Asma. Wajuduhuma mukhtalif. Kedermawanan keduanya, kebaikan keduanya berbeda. Amma Aisyah fakanat tajma'u syai'a ila syai' hatta idza kanat istama' indaha qasamat. Bahwasanya Aisyah, kebiasaan beliau mengumpulkan sesuatu, dikumpulkan sampai ketika sudah banyak, qasamat, beliau bagi semuanya. Wa amma Asma, adapun Asma bintu Abi Bakar, fa kanat la tumsik syai'an li ghadin. Adapun Asma tidak pernah menyisakan untuk besok. Apa yang dia punya sekarang, dia berikan. Besok nanti ada rezeki lagi. Demikian. Ya, ini perbedaannya. Tapi persamaannya, keduanya adalah sama-sama jud. Sama-sama dermawan dan mulia dan baik. Jika Aisyah dikumpulkan, baru dibagikan. Jika Asma setiap hari memberi. Ya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Dalam hadis ini, naam, dalam hadis ini ikhwan fillah a'azzakumullah, sangat jelas sekali keutamaan yang pertama Aisyah dan Asma. Di mana keduanya ikhwan fillah a'azzakumullah ya adalah wanita yang paling ajwad, yang paling dermawan. Adapun Aisyah, ra'at anna al-khalila yumkin kismatuhu baina mayattala'u ila ata'ikum likasratihim. Adapun kalau sedikit jumlahnya, ini tidak memungkinkan untuk diberi, ya. Dimana kalau diberi tidak akan menutupi, ya, kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau sedikit, ya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha lebih memilih untuk mengumpulkan, kemudian baru dibagikan. Adapun Asma bintu Abi Bakr, beliau radhiyallahu anhuma, ya. Beliau membagikan, la tumsik syai'an li ghadin, tidak pernah menyimpan untuk besok, semuanya disumbangkan. Karena ini mengamalkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anfiqi wa la tuhsi fa yuhsa 'alaik wa la tu'i fa yu'illahu 'alaik." Infakkanlah, jangan kau sisakan, jangan kau hitung-hitung. Nanti Allah pun akan menghitung-hitung atasmu. Ya. Infakkanlah dan jangan simpan. Kalau simpan Allah pun akan menahan ya anugerahnya atasmu. Ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asma. Yang intinya ikhwan fi din azukumullah ya Asma dan sebelumnya adalah Aisyah radhiyallahu anhum, mereka semuanya sama-sama jud, sama-sama memiliki sifat dermawan dan mulia. Ya. Dan ini keutamaan daripada Aisyah radhiyallahu anha dan keutamaan daripada Asma. Kemudian yang berikutnya, bayanu sakhaihima wa infaqihima al-amwal al-tha'ilata bain al-fuqara wal-muhtajin, yaitu faedah yang kedua menjelaskan mengenai bagaimana dermawannya keduanya, bagaimana infak keduanya terhadap harta yang mereka miliki kepada orang-orang fuqara dan orang-orang yang membutuhkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkannya, yang mewasiatkannya sebagaimana hadis tadi, anfiqi wa la tuhsi fa yuhsa 'alaik wa la tu'i fa yu'illahu 'alaik. Ya, infakkanlah dan jangan engkau hitung-hitung. Nanti kamu akan dihitung-hitung. Ya, Allah akan menghitung-hitung. Dan janganlah engkau ya menahannya. Karena engkau tahan, maka Allah pun akan tahan anugerahnya atasmu. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga dari hadis ini, at-tahadduts 'anil shalihin bi a'malihim shaliha liqtida'i bih. Yaitu bolehnya kita menceritakan mengenai keadaan orang soleh dengan amal solehnya. Kita ceritakan untuk supaya kita meniru, mencontoh orang soleh tersebut. Ya. Dan ini terbiasa para sahabat demikian. Menceritakan sahabat yang lain dengan keutamaan-keutamaannya. Dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Ya. Kemudian yang keempat, ihtiramul ara'al lati la tukhalifun nusus. Di sini ada penjagaan, penghormatan terhadap pendapat orang selama tidak menyelisihi syariat. Ya. Aisyah berpendapat dikumpulkan dulu supaya nanti diberi berinya itu banyak. Ya. Kalau Asma berpendapat tiap hari saja. Tiap hari mending diberi. Ya. Dan ini pendapat Aisyah dan pendapat Asma dalam memahami sabda Rasulullah SAW. Hadisnya sama. Pemahamannya berbeda dan caranya berbeda. Selama tidak menyelisihi nusus dari Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat tersebut dihormati dan tidak dicela. Ya, tidak dicela. Kemudian faedah yang kelima, tafawutut taqati wal qudrat, yaitu berbedanya kemampuan orang dalam memberikan infak. Ya, kemampuan banyak sedikitnya. Dan juga kemampuan, terkadang seseorang itu lebih senang seperti Aisyah, dikumpulkan dulu baru disumbangkan supaya besar. Atau seperti Asma ya, yang pokoknya tiap hari disumbang saja, tidak mau terlalu pusing untuk mengumpulkan harta. Karena mengumpulkan harta ditumpuk-tumpuk itu memang pusing. Ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Babun asyuh. Bab mengenai asyuh. Ya. Syuh ini adalah asyaddul bukhl. Bakhil yang sangat bakhil. Kalau bakhil itu aja sudah kita katakan bakhil, medit, kikir, ya. Adapun syuh shin ya dengan ha syuh ini asyaddul bukhl. Bakhil yang sangat dahsyat bakhilnya. Medit paling jitit pokoknya. Ya, wa huwa ablagh bil man'i minal bukhl. Dan ini lebih luar biasa meditnya, lebih luar biasa bakhilnya. Ya. Wa qila, dan ada yang mengatakan asyuh Al-bukhlu ma'al hirs. Ada yang berpendapat bahwasanya syuh ya, adalah kebakhilan diiringi dengan semangat untuk mengumpulkan harta. Sudah dia tidak mau ngasih infak, malah dia pengennya menerima infak sedekah. Semangat dia untuk mencari. Tapi untuk memberi lah. Ya, ini adalah syuh. Ya. Kemudian ada yang mengatakan pula, asyuh al-bukhlu fi adradil umur wa ahadiha wa syuhu amun fil umuri kulliha. Bakhil itu adalah pada satu jenis saja. Itu dikatakan bakhil. Ya. Adapun syuh semuanya. Misalkan seseorang ngasihnya cuma penginnya uang-uang receh saja. Ini dikatakan bakhil. Tapi kalau dia enggak mau ngasih semuanya, enggak mau dikasih, namanya syuh. Ya. Atau dia memberi ya sesuatu yang sudah pernah dia pakai saja, bekasan. Mau dikasih bekasan. Tapi kalau yang baru, yang ini, yang itu, tidak mau. Ya, maka ini namanya syuh. Tapi bukhul itu pada menahan sesuatu untuk diberi pada beberapa saja. Tetapi kalau syuh semuanya, enggak pernah dia ngasih, pengennya dikasih. Waqila, dan ada yang mengatakan al-bukhlu bil mal wa syuh bil mal wa bil ma'ruf. Ada yang mengatakan kalau al-bukhl atau bakhil itu adalah pada harta saja. Meditnya pada harta saja. Tetapi kalau syuh sudah pada harta juga medit, pelit, ditambah lagi untuk berbuat baik juga medit, pelit. Sudah orangnya enggak pernah ngasih infak, omongannya luar biasa menyakitkan. Enggak pernah senyum. Enggak pernah mendoakan. Na'udzubillah min dzalik, ini namanya syuh. Ya, syuh. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, asyuh adalah khuluqun dzamimun yatawalladu min su'il dhanni billah. Dan yang namanya asyuh adalah sebuah akhlak yang sangat tercela yang dilahirkan disebabkan oleh prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia bukhl, tidaklah dia syuh kecuali karena dia bakhil. Ya, kecuali karena dia su'udzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa dha'fin nafs, dan juga karena kelemahan jiwa dia. Wa yamuddu wa'du syaitan hatta yasira hala'a. Dan juga telah begitu menancap apa yang ditakut-takuti oleh syaitan sampai benar-benar tertancap pada diri dia. Ya. Tertancap pada diri dia sampai akhirnya yasira hala'a. Sampai benar-benar hala'. Hala' itu syiddatul hirs 'ala syai' wa syarah bihi. Semangatnya untuk mendapatkan dan tidak mau memberikan. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya, yang seperti ini kelemahan manusia. Syaitan tahu kelemahan kita. Asy-syaitan ya'idukumul faqra, akhirnya. Kita tahu kelemahan manusia itu takut fakir. Maka syaitan ya'idukumul faqra. Ya, senantiasa untuk menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Kalau kita nanti nyumbang 100, aduh dompet saya nanti tinggal 200. Kalau saya nyumbang 50, tinggal 250 nih. Ditakut-takuti. Nanti kamu besok makan apa? Nanti, syaitan. Ya. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan tahu kelemahan kita juga. Kelemahan kita itu, mohon maaf. Ya. Yaitu, mudah tergoda dengan wanita. Sehingga ditakut-takuti dengan kefakiran, dan kemudian diperintahkan untuk fahsya. Disuruh untuk supaya apa? Tergoda kepada wanita. Mau nikah dihalang-halangi. Nanti mau dikasih makan apa? Mau menikah, kamu sudah kerja apa? Mau nikah, sudah punya apa? Rumah belum punya, motor belum punya. Ya. Ikhwan fillah nasakumullah, akhirnya cari solusi lain, pacaran. Itu syaitan. Yang mendorong itu adalah syaitan. Ya. Akhirnya terjadi perbuatan fahsya, perbuatan keji. perbuatan-perbuatan jelek sampai akhirnya terjatuh dalam perzinaan. Sallallahu alaihi wa sallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syaitan. Tahu kelemahan kita. Beribu-ribu tahun syaitan itu sudah tahu mengiringi kita terus. Tahu kelemahannya pada bidang apa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan, syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu nakut-nakutinya kepada kefakiran dan merintahkannya kepada fahsya, kepada perbuatan-perbuatan yang keji, yang menuju perzinaan dari ucapan, tindakan atau pikiran. Bahkan syaitan berusaha dalam riwayat lain yang namanya syaitan itu, ya, ketika kita sedang menyendiri, tiba-tiba syaitan itu mengegang kepala kita, memegang tengkuk kita, kemudian dibelokkan. Setelah dibelokkan, rupanya ada wanita lewat. Itu syaitan. Ya, sebagian riwayat dikatakan demikian. Ya. Saking hebatnya syaitan. Kita sudah terdiam, tidak menghadap apapun, menghadap tembok. Tiba-tiba kita pengen lirik kanan atau kiri. Ketika tiba-tiba ngelirik kanan, rupanya ada wanita. Tiba-tiba pengen lirik kiri, tiba-tiba wanita. Demikian, itu syaitan. Padahal gak ada niat kita untuk hal-hal yang demikian. Tetapi syaitan membuat kita pengen melirik ke kanan. Rupanya subhanallah, subhanallah, dan seterusnya. Itu syaitan. Tahu kelemahan kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah a'azzakumullah, ya, dan di antara kelemahan kita adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu manusia. Cinta dunia dan takut mati. Maka syaitan pun akan menakut-nakuti itu. Ya, ditakut-takuti. Kalau kamu berinfak nanti akan kurang. Berinfak nanti akan kurang. Demikian, demikian terus. Pikiran tersebut terus terngiang-ngiang dalam diri kita, ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan satu hadis di sini. Hadatsana Musaddad. Musaddad ibn Musarbal ibn Musarhad. Thiqah hafid. Qala, beliau mengatakan, hadatsana Abu Awanah an Suhail ibn Abi Salih an Safwan ibn Abi Yazid an Al-Qa'qa' ibn Lajlaj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastami'u hubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada." Tidak akan berkumpul debu-debu yang berterbangan fi sabilillah yang terhirup oleh seseorang, tidak akan berkumpul di dalamnya bersamaan dengan asapnya neraka jahannam. Jadi seorang yang pernah merasakan debu jihad fi sabilillah tidak akan bercampur dengannya hidung ini dengan asapnya neraka jahannam. Tentunya bagi orang-orang yang ikhlas dalam berjihad. Wa la yastami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Dan tidak akan berkumpul dalam hati seseorang antara syuh dan antara iman abadan selama-lamanya. Inilah pentingnya kita untuk mempelajari apa itu syuh. Karena la yastami'u syuh wal iman fi qalbin wahid abadan. Tidak akan berkumpul yang namanya syuh, yang namanya bakhil, yang teramat bakhil. Tidak akan berkumpul dengan keimanan dalam hati kita. Abadan selama-lamanya. Berarti apa konsekuensinya? Jika kita beriman, kita akan menghindari yang namanya sifat syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia terlindungi dari syuh, dari kebakhilan yang teramat dalam dirinya, maka dia termasuk orang yang selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, inilah ya, sehingga ketika terlihat pada diri seseorang itu adanya syuh, menandakan imannya itu sangat tipis. Karena la yastami'u syuh wal iman fi qalbin wahid. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, ya, penting sekali bagi kita semuanya untuk mengetahui perkara-perkara yang seperti ini. Rupanya syuh ini bisa merusak iman kita. Dalam hadis ini ada beberapa fawaid, di antaranya fadlul jihad fi sabilillah wa fadlun nafir wa fadlul jud fi wassakha. Hadis ini menerangkan keutamaan jihad fi sabilillah, keutamaan jud wassakha, keutamaan kita berhati berderma, suka membantu, suka memberi, dan berhati mulia. Dan an-nahyu 'ani syuhhi wat takhwif min nuqsanil iman bisababi syuh. Dan juga larangan kita dari sikap syuh, akhlak yang sangat jelek ini, dan hendaknya kita takut jangan sampai iman kita itu turun gara-gara syuh, gara-gara bakhil ini. Ya. Yang ketiga, bayanu asaril iman fi istiqamatil 'abdi. Yaitu hadis ini juga menjelaskan ya bagaimana pengaruh iman terhadap istiqomahnya seorang hamba. Dan rupanya ikhwan fillah jazakumullah, hati itu akan berbuah pada perbuatan. Karena yang namanya bakhil itu perbuatan. Ya, tapi berasal dari apa? Dari hati. Bagaimana iman? Seorang yang beriman pada Allah, maka perbuatan, ucapan, dan tindakannya akan mencerminkan dia beriman. Ya. Kemudian yang keempat, wujubu ayatakhallasal mu'min minasyuh, wajibnya seseorang itu menghilangkan dalam dirinya sikap asyuh. Likaunihi su'adzanni billah, dikarenakan itu adalah bentuk prasangka yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali annal iman yunafi syuhha, dan dikarenakan iman itu sangat bertentangan dengan syuh. Kalau syuhnya besar, imannya rendah. Imannya besar, syuhnya rendah. Ya, oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dilihat saja. Ya, ini adalah sebuah barometer daripada keimanan seseorang. Kemudian hadis berikutnya dalam bab ini, ya. Hadatsana Muslim qala hadatsana Shadaqah ibnu Musa هو أبو المغيرة السلمي قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب هو الحداني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا تستمعان في مؤمن. Ada dua hal yang tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin, yaitu al-bukhl wa su'ul khuluq, yaitu bakhil, ya bakhil dan jeleknya akhlak. Walaupun hadis ini secara sanad itu dhaif, ya, karena di dalamnya ada Shadaqah ibnu Musa, ya, dia dhaif. Tetapi secara makna ini menguatkan hadis yang sebelumnya, ya. Ini sebagai syahid, ya, sebagai syahid bagi hadis yang sebelumnya yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini sebagai syahid penguat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan secara isi juga sangat benar ikhwan fillah jazakumullah. Ya. Menguatkan isi daripada hadis Abi Hurairah, la yastami'ani fi mu'min al-bukhl wa su'ul, tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin kebakhilan dan su'ul khuluq, jeleknya akhlak. Apa itu jeleknya akhlak? Masih ingat pengertian Al-Hasan Al-Basri mengenai definisi al-khuluq? Apa definisinya? Definisinya adalah it'amut ta'am wa ifsya'u salam. Yaitu seorang akhlak yang baik itu ciri-cirinya dua. Ifsya'u it'amut ta'am, gemar memberikan makanan, wa ifsya'u salam, gemar menyebarkan salam. Ini contoh akhlak yang baik, ciri akhlak yang baik. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan Al-Hajjul Mabrur fama jazahu ilal jannah, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali syurga. Al-Hajjul Mabrur adalah it'amu ta'awa ifsya'u salam. Haji yang mabrur itu adalah orang yang gemar membagi makanan dan menyebarkan salam. Sehingga kalau pulang haji enggak nyebar salam, pulang haji enggak gemar membagi makanan, ciri hajinya enggak mabrur. Artinya apa? Sama seorang yang pulang haji akhlaknya harus baik. Karena rupanya di situ diartikan husnul khuluq dan diartikan subhanallah. Diartikan al-mabrur adalah yang it'amu ta'am wa ifsya'us salam. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian riwayat berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana al-A'mash an Malik ibn al-Haris an Abdullah ibn Rabi'ah. Ya, dari Abdullah bin Rabi'ah, sanadnya hasan di sini mauquf. Kunna julusan 'inda Abdullah. Dulu kami pernah duduk-duduk di sisi Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Fa dzakaru rajulan fa dzakaru min khuluqih. Maka manusia menceritakan seseorang, menyebutkan mengenai akhlaknya. Faqala Abdullah. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ara'aitum law qata'tum ra'sahu, akuntum tastati'una an tu'idu?" Bagaimana menurut kalian? Jika kalian itu memotong lehernya, apakah kalian bisa mampu untuk menyambung lagi leher yang sudah dipotong? Tentunya qalu la, enggak mungkin. Leher yang sudah terpotong enggak bisa disambung lagi. Qala fayadahu, bagaimana kalau tangan yang dipotong bisa sambung lagi? Qalu la. Qala farijlahu, bagaimana kalau kakinya yang dipotong bisa sambung lagi? La, enggak bisa. Qala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa innakum la tastati'un an tughayyiru khuluqah hatta tughayyiru khalqahu. Ya. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu, ya. Tidak akan mampu untuk merubah akhlak dia sampai kalian merubah khalqah, ya. Merubah perbuatan dia. Khalq ini ciptaan, tetapi zahirnya dia. Kalian tidak akan bisa merubah akhlak seseorang sampai kalian merubah zahir yang nampak pada dia. Itu maksudnya. Inna nutfah la tastaqirru fir rahim 40 laila. Sesungguhnya nutfah, tetes air mani itu akan berada di dalam rahim ibu 40 malam. Tsumma tanhadiru daman, kemudian akan menjadi segumpal darah. Tsumma takunu 'alaqah, kemudian akan menjadi segumpal, ya, apa namanya, daging atau segumpal darah. Tsumma takunu mudghatan, kemudian akan menjadi segumpal daging. Tsumma yab'atsullahu malakan, ya, fayaktubu rizqahu wa khuluqahu wa syaqiyahu aw sa'idan. Kemudian Allah akan utus malaikat dan menetapkan rizkinya, khuluqah, akhlaknya, gitu, syaqiyan aw sa'idan, di mana dia celaka atau beruntung, ya. Ikhwan fi din azakumullah. Demikian. Artinya di sini ada akhlak-akhlak yang merupakan, ya, sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan secara tabiat pada manusia. Ya. Atau bisa bermakna bahwasanya akhlak itu adalah takdir Allah sebagaimana hadis yang sebelumnya kita sampaikan. Innallaha qasama, ya, akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Allah Subhanahu wa taala yang telah membagi akhlak kalian sebagaimana Allah bagi-bagi kalian rizki-rizki kalian. Maksudnya apa? Kemarin diterangkan, maksudnya adalah sebagaimana kita berusaha mencari rizki yang Allah berikan, seharusnya kita juga berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Sebagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk ditambah rizki yang halal, yang mubarak, maka sepantasnya pula kita berdoa kepada Allah untuk diberikan akhlak yang baik, yang penuh dengan barakah. Inilah maksudnya ikhwan fi din azakumullah. Oleh karena itu ikhwan fi din azakumullah, hadis ini juga asalnya, ya, akhir tadi yang tentang nutfah, proses penciptaan manusia tadi 40 hari kemudian seterusnya. Ini adalah asalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana setetes darah kemudian menjadi setetes air mani kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi daging yang daging yang ada tulangnya. Yang pertama daging saja, kemudian sebagian daging akan menjadi tulang, kemudian akan dibungkus oleh daging lagi, kemudian akan ditaswir. Allah Subhanahu wa taala akan bentuk rupa dan syakalnya, bentuk-bentuk tubuhnya. Khana fi din azakumullah. Itulah, ya. Ya, yang namanya manusia. Di mana manusia diciptakan lam yakun syai'an madhkura. sebelumnya kita mau nyebut dari apa itu enggak pantas kalau disebut, yaitu dari air mani. Enggak pantas. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencontohkan asal penciptaan manusia, beliau sampai meludah. Beliau meludah di telapak tangan beliau. Ya. Beliau meludah di telapak tangan beliau, kemudian beliau tunjuk, inilah, seperti inilah manusia awal diciptakan. Ya, jadi meludah, kemudian ludahnya di sini tunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah awal mula manusia. Apakah ada seseorang yang sudah meludah kemudian dia tidak merasa jijik dengan ludahnya? Yang mengeluarkan saja merasa jijik, apalagi yang lain. Artinya apa? Yang namanya manusia. Ya. Jangan kita merasa hebat sendiri. Jangan kita merasa paling bersih sendiri. Merendahkan yang lain. Karena kita dari sesuatu yang sama. Ya. Sesuatu yang lam yakun syai'an madhkura. Kayaknya kita mau nyebut saja malu. Dari apa? Dari air mani. Mimma'in mahin. Dari air yang hina. Dalam ayat lain. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, enggak ada orang itu yang kemudian berbangga-bangga diri dalam keadaan asal-usulnya sama. Dari setetes air mani kemudian menjadi darah, darah menjadi daging, ya, yaitu alaqah, ya, menjadi darah kemudian menjadi apa? Darah yang bergumpal yang mau jadi daging, atau ada yang mengatakan itu adalah daging yang belum bertulang. Kemudian menjadi mudghah, yaitu daging yang ada tulangnya dan seterusnya. Ikhwan fillah azakumullah, yang intinya ikhwan fillah azakumullah jami'an, ya, hendaknya kita mengetahui bahwasanya akhlak itu adalah takdir Allah, tapi bukan berarti setelah kita mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tentukan di rahim ibu kita, bukan berarti kita tidak merubahnya. Tapi hendaknya kita merubahnya, kita mencarinya, ya. Seperti layaknya kita berusaha mencari rizki kita. Dan rubahlah apabila kita lihat pada diri kita keburukan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la yaradul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menggeser takdir kecuali doa. Maka doalah kepada Allah. Jika kita dapati akhlak kita jelek, doa kepada Allah. Allahumma hassin khuluki kama tuhsin khalqi. Ya Allah, perbaguslah akhlakku sebagaimana engkau telah memberikan tubuh yang bagus kepadaku. Ya, akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki akhlak yang mulia saja ketika berdakwah banyak sekali dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat dusta. Apalagi kalau seseorang yang akhlaknya jelek dia berdakwah, ya sudah, orang itu enggak lihat dalilnya, lihatnya kelakuan kitanya yang jelek. Paling-paling akan dikatakan oleh orang, "Sudah, kamu mau ngomong apa? Kamu saja kayak gitu. Sudah, kamu enggak usah ngomong macam-macam. Itu ibumu kamu telantarkan, bapakmu kamu singkirkan. Apa kamu?" Kan seperti itu. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, jangan sampai orang lari dari dakwah gara-gara jeleknya akhlak kita. Gara-gara kita berbuat jelek, berkata kasar, kemudian orang lari dari dakwah kita. Jangan. Sebagaimana? Ya. Haula ahlul bid'ah, mereka yang pertama ditampilkan itu bukan kebid'ahannya, tapi akhlaknya dulu. Membagi-bagi sembako, membagi sumbangan, ya, membantu bencana ini, membantu bencana itu, sampai akhirnya ketika sudah simpati, barulah syubhat itu akan dimasukkan kepadanya. Ya, orang-orang Rafidhah, dia tidak akan pertama kali mencela Abu Bakar dan Umar, tidak akan mencela istri Nabi. Ya, tetapi mencari simpati, ya, mencari simpati kaum muslimin dengan, ya, dengan versi mereka membuat lagu-lagu religi yang banyak kaum muslimin senang misalkan. Walaupun khawana fidina sukumullah, kita yakin hal itu adalah perkara yang mungkar. Tapi mereka coba menampilkan apa yang disukai oleh orang. Ya. Bantuan ini, bantuan itu, sampai yang sangat menyedihkan, bantuan apa namanya, beasiswa. Ini yang sangat mengerikan. Dari TK sampai perguruan tinggi itu mereka sudah punya. Sampai akhirnya nanti akan dikirim ke Qom, ya, di Iran. Kalau sudah ke sana, ya, pulang-pulang jelas akan jadi apa. Ya, ikhwan fillah jazakumullah, Kenapa? Padahal mereka paham yang namanya Syiah Rafidhah sangat kejam. Tetapi karena wajah yang mereka tampilkan di sini dengan topeng akhlak yang mulia, akhirnya banyak yang terbawa, tertipu. Demikian, hendaknya kita, seharusnya kita yang lebih berhak untuk menyandang akhlak yang mulia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi rasul sudah digelari Al-Amin. Sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau berakhlak mulia. Ya, sampai-sampai Khadijah mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan, "Ini akhafu ala nafsi, sungguh aku takut terjadi pada diriku. Aku takut diriku gila." Maka la yuhzikallahu abada. Tidak mungkin. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Innaka latasilur rahima. Sesungguhnya engkau wahai suamiku adalah seorang yang senang bersilaturahim. Senang membantu, wa tuqrid dhaifa, senang menyambut tamu. Ya. Demikian ikhwan fillah na'zakumullah, Rasulullah sebelum jadi nabi sudah dikenal demikian. Sampai orang Arab, musyrikin Arab, mereka itu kalau punya harta pasti dititipkan kepada Rasulullah. Enggak punya bank, enggak punya apa, dititipkan kepada Rasulullah. Walaupun Rasulullah ketika itu sudah dakwah dan ditolak, hartanya masih dititipkan. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, barulah Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan harta-harta titipan. Jadi apa? Mereka menentang dakwahnya Rasul, tapi kalau masalah fulus, masalah uang, masih percaya sama Rasul. Begitu. Maka hendaknya ikhwan fillah na'zakumullah, ya, hendaknya kita memiliki akhlak, memiliki husnul khuluq, memiliki jud kedermawanan, supaya menjadi hujjah bagi kita dan hujjah atas orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai mereka lari hanya karena melihat jeleknya akhlak kita. Kemudian ikhwan fillah na'zakumullah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia akan menjadi baik apabila beragama. Percuma akhlak yang mulia kalau enggak punya agama. Oleh karena itu Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala membuat bab yang berikutnya, bab husnul khuluqi idza faquhu. Bab bagusnya akhlak akan bermanfaat, akan menjadi baik kalau dia faqih, paham agama. Ya. Tapi kalau dia akhlaknya baik, agamanya enggak baik, akan rusak. Sebagaimana orang salah paham ketika mendapati kaum muslimin, dia bertemu qadarullah dengan muslim yang kurang taat. Ya. Sehingga banyak ketika ada sebagian yang pergi safar ke negeri orang-orang kafir, qadarullah mendapati orang kafir yang akhlaknya baik. Akhirnya kemudian memuji-muji. Kalau di sana teratur, rapi, disiplin. Kalau di sini kok buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, yang disalahkan agamanya. Ya. Kadang begitu. Qul a'udzu bikumullah. Ya, memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin tetapi kurang faqih terhadap agamanya. Sehingga kita teruji dengan seperti itu. Katanya muslim tapi negerinya kumuh. Katanya muslim kok banyak yang pencurian, banyak begini, banyak begitu. Subhanallah. Qul a'udzu bikumullah. Kita diuji. Ya. Sehingga kita perlu paham bahwasanya akhlak yang baik, ya, akhlak yang mulia akan menjadi mulia ketika dia paham agama. Dan kebalikannya, kalau orang paham agama enggak berakhlak mulia, akan jatuh itu agamanya. Dan juga orang yang berakhlak mulia tapi enggak beragama, dan itu hanya akan membuat fitnah orang. Hadis yang beliau sampaikan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali bin Abdullah قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن صالح ابن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه dengan sanad yang sahih. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. Sesungguhnya seseorang akan mendapati dengan bagus akhlaknya setingkat dengan derajat orang yang dia sholat malam di malam hari. Ya, siangnya berakhlak mulia itu derajatnya sama seperti orang yang di malam harinya apa? Qiyamul lail. Sederajat. Ya. Sehingga ikhwan fillah nasukumullah, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Dari hadis ini yu'khad bayanul fadlil azim li sahibil khuluqil hasan. Penjelasan keutamaan orang, keutamaan yang agung, keutamaan yang besar bagi orang yang memiliki akhlak mulia. Li'anna al-musalli fil lail yujahidu nafsah fi mukhalafati hadhihi wa hawa. Dikarenakan orang yang sholat malam di malam hari, dia mengalahkan hawa nafsunya. Mengalahkan kebiasaan orang kalau malam tidur. Kadzalika sahibul khuluqil hasan. Maka demikian pula orang yang akhlaknya mulia, yujahidu nufusan katsiratan ma'a tabayyuni tabai'in nas wa akhlaqihim. Dia senantiasa, yaitu orang yang akhlaknya mulia, memaksa dirinya. Ya. Memaksa dirinya untuk berbuat baik dalam keadaan manusia berbeda kebalikan dengan dia. Dia menyebarkan salam dalam keadaan orang menghajar dia. Dia membagikan makanan dalam keadaan orang lagi bakhil. Ya. Itulah yang namanya orang yang akhlaknya mulia. Ya. Karena kita diuji. Kita mengucapkan assalamualaikum, gak dijawab. Ya. Padahal itu teman kita, satu majlis. Ya. Dan tidak ada masalah kecuali hanya ketersinggungan-ketersinggungan dunia. Oleh karena itu, ikhwan fillah na'azakumullah. Ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la hizur akhahu muslim fauqa thalath. Tidaklah halal untuk menghajar saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Masalah dagang, masalah ketersinggungan perkataan, hendaknya diselesaikan sebelum 3 hari. Diselesaikan sebelum 3 hari. Allah SWT dan Rasulnya memberikan rukhsah 3 hari. Ya, 3 hari untuk berpikir. Setelah itu hendaknya selesaikan. Ketersinggungan 3 hari, setelah itu selesaikan. Ya. Kecuali ikhwan fillah nasukullah, permasalahan-permasalahan agama sampai orang tersebut taubat, rujuk kepada kebenaran. Ya. Dan di antara hajar adalah berpaling dari wajah seseorang. Antum bertemu dengan seorang, kemudian antum memalingkan wajahnya, tidak mengucapkan salam. Itu namanya hajar. Enggak halal yang seperti itu. Sesama muslim enggak halal yang seperti itu. Ya. Hanya karena permasalahan-permasalahan duniawiyah, ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah nasakumullah, seorang yang mau berakhlak mulia, dia harus mengalahkan dirinya. Karena diri itu biasanya mendorong kita untuk syuh, untuk bakhil, untuk dendam, untuk hasad, untuk ini, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Maka demikianlah orang yang husnul khuluq, dia akan yujahidu nufusan katsiratan, akan berusaha mengalahkan jiwa ini yang keinginannya sangat banyak. Ya, sehingga fastawa yadhar fi darajah, sehingga antara husnul khuluq dengan alqa'im fil lail derajatnya sama. Karena dia mengalahkan hawa nafsunya. Yang satunya hawa nafsu tidur, yang satunya hawa nafsu keinginan-keinginan atau kemarahan-kemarahan. Ya. Maka dengan dia husnul khuluq, maka ketahuilah fal na'lam anna husnul khuluqi asasuhu tahqiqul Islam wal iman wal ihsan. Maka ketahuilah bahwasanya akhlak yang mulia pondasinya adalah Islam, iman dan ihsan. Ya, ini adalah akhlak yang hakiki. Akhlak yang mulia yang benar-benar bahwasanya husnul khuluq idza faquhu. Bagusnya akhlak itu apabila diiringi dengan faqihnya terhadap agama. Sekali lagi, kalau seseorang dia faqih agama enggak berakhlak, akan jatuh agamanya. Demikian pula kalau akhlaknya bagus, agamanya enggak punya, akan jadi fitnah. Akan menjadi hujah orang. Sudahlah, enggak usah sholat, yang penting akhlaknya baik. Kan ada itu orang yang mengatakan seperti itu. Sudahlah, enggak usah terlalu-terlalu banget. Yang penting kan kita sama orang baik-baik saja. Enggak ada masalah. Allahul musta'an. Ketahuilah, akhlak baikmu itu enggak akan ada manfaatnya. Ya. Tidak akan ada manfaatnya ketika apa? Ketika tidak beragama, tidak faqih dalam agama. Ya. Khana fi dinasakumullah. Ada seorang sahabat namanya Adi ibnu Hatim At-Ta'i dari suku Tsai. Suku Tsai ini suku yang terkenal sangat dermawan. Tidaklah orang yang datang di situ pasti dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Disembelihkan kambing, dikasih tempat tinggal yang nyaman, ini itu, suka benderma, suka nyumbang, ini itu. Agamanya Nasrani ketika itu. Sehingga jangan kaget, orang Nasrani itu senjatanya itu. Nyumbang, berderma, nyumbang, berderma, orang miskin datangi, dikasih rumah, dikasih ini. Dari dulu begitu. Dari dulu begitu. Maka Rasulullah SAW ketika sudah mulai ekspansi ke wilayahnya, Hatim Adi ini kabur ke Syam. Kemudian adiknya tertangkap. Subhanallah, adiknya Hatim ini dibebaskan oleh Rasulullah SAW karena akhlaknya yang mulia. Akhirnya adiknya Hatim ini mencari kakaknya Adi. Afan, bukan Hatim. Adi bin Hatim. Setelah diceritakan apa yang terjadi, Adi ini jadi penasaran sama Rasulullah SAW. Maka Adi bin Hatim At-Ta'i ini mencari, datang ke Madinah sampai bertemu Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Adi, ma tamna'uka an taqula la ilaha illallah. Wahai Adi, apa yang menghalangimu untuk mengatakan la ilaha illallah? Bingung dia. Karena tahu akhlaknya Rasul sangat mulia. Mulianya Bani At-Ta'i belum apa-apanya dengan kemuliaannya Rasul. Makanya dia penasaran. Akhirnya Adi bin Hatim At-Ta'i masuk Islam. Karena lihat akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayahnya Adi, yaitu Hatim At-Ta'i, orang yang sangat terkenal dengan kedermawanannya, seorang Nasrani. Gak manfaat kedermawanannya ketika dia tidak mau masuk Islam. Demikian ikhwan fillah sakumullah. Oleh karena itu, jadilah kita seorang muslim, seorang yang mengikuti manhaj ini dengan benar, diiringi dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai orang itu lari dari kita gara-gara akhlak kita. Berarti ini salah kita. Ya, dan uzur bagi dia. Kenapa kamu enggak mau ngaji? Orangnya kalau ketemu enggak salam. Disalam pada diam semuanya. Salah saya apa? Ini orang awam nih. Salah saya apa? Saya enggak mau ngaji lah sama itu. Salahnya siapa coba kalau kayak gini? Ya salahnya kita. Dan uzur bagi dia. Ya. Sehingga ikhwan fillah nazakumullah, jadilah orang yang kita berakhlak mulia. Tidak ada yang sempurna kecuali Rasul, tapi kita itu saling mengingatkan. Ya. Terus kita berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Seseorang tidak ada yang sempurna, kadang saat-saatnya lupa, dia itu mungkin lagi marah, lagi ini, lagi itu, lagi suntuk, ada orang yang salam dia diem. Ya. Orang salah paham, ini orang gimana sih ya? Ustadz kok disalami enggak? Ya, enggak jawab. Ya. Akhirnya apa yang dibawa-bawa dakwahnya. Wah, itulah saya enggak mau ngaji sama ustadz itu. Akhirnya enggak mau dengerin taklim. Nah ini, jadi fitnahnya di situ. Walaupun kita waktu itu lagi suntuk, mungkin lagi ini, lagi sibuk, enggak dengar. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, ya. Kita kalau mengemban sebuah dakwah, dan khususnya kita semuanya, karena yang bertanggung jawab adalah kita semuanya. Karena ketika ada orang yang sudah dikenal, oh itu salafi, itu sunni, ya itu ngajinya di situ. Kemudian jelek, orang jadi lari karena lihat kita jelek. Sebagaimana banyak, sekian banyak sahabat pula, dia masuk Islam, dia bisa ta'lim karena akhlak dulu lihatnya. Karena dia lihat akhlak. Abu Bakar bisa langsung percaya kepada Rasul apa? Karena tahu akhlaknya Rasul mulia. Utsman bin Affan bisa langsung percaya sama Rasul kenapa? Karena tahu akhlaknya yang luar biasa. Ya. Demikian ya ikhwan fillah jazakumullah. Ketika kita akhlaknya sudah bagus, kita dakwah menyampaikan kebenaran, orangnya menolak, berarti hujah atasnya. Kita sudah menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik diiringi akhlak yang mulia, kok dia masih nentang? berarti hujjah atas dia yang akan menuntut dia pada hari kiamat. Tapi kalau kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, akhlaknya buruk, itu justru salahnya kita, hujjah atas kita dan bagi dia uzur, kan begitu. Sehingga ya perbaikilah diri kita. Fadhli kumandangkan adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sebentar nanti. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال tiga-tiganya imam besar ya, ini sanad yang sangat tinggi, sangat sahih. Sami'tu Abu Hurairah yakul, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan sami'tu Abul Qasim yakul, aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Yang paling baik di antara kalian Islamnya adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Idza faquhu, syaratnya kalau dia faqih, kalau dia beragama, saleh, punya din, punya agama. Sekali lagi, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Ini sesuai bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Sebaik-baik kalian Islamnya, orang yang Islam yang paling bagus di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Syaratnya idza faquhu, kalau dia faqih, kalau dia faham agama. Sekali lagi, kalau dia baik akhlaknya, enggak faqih, akan jadi fitnah. Demikian pula orang yang dia ilmunya masya Allah faqih, tetapi akhlaknya rendah, ini juga tercela, fitnah yang besar. Seperti orang-orang Yahudi, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita, anna syaraf al-islam la yatimu illa bil khuluqil karim ma'a tafaqquhi fid din. Hadis ini menjelaskan bahwasannya mulianya Islam tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia yang diiringin dengan tafaqquh fiddin, diiringin dengan faham dengan agama. Wattiba'i manhajil kitabi wassunnah, dan mengikuti manhaj al-kitabi wassunnah ala fahmi sahabah wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya, yaitu tafaqquh fiddin dan mengikuti manhaj al-kitabi wassunnah di atas pemahaman sahabat dan yang mengikuti dia dengan baik. Inilah ikhwan fillah azakumullah syaraful haq. Kemuliaan yang benar adalah dia ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Bagus akhlaknya dan dia faqih dalam agama. Barulah dia akan menjadi khairukum islaman, yang paling baik Islamnya. Tentunya kita ingin menjadi orang yang Islam yang terbaik di sisi Allah. Maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik, syaratnya faqih juga. Kalau cuma akhlak saja tanpa faqih, ya salah. Faqih saja tanpa akhlak, ya salah. Tapi dua-duanya itu beriringan. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, terakhir kita bacakan dari hadis ini. Hadatsana Umar ibn Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-A'mash qala hadatsani Thabit ibn Ubayd. Sanadnya sahih. Ya. Thabit ibn Ubaid mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ajal idza jalasa ma'al qaum wala afkaha fi baitihi min Zaid ibn Thabit." Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling mengagumkan, paling berwibawa ketika di hadapan orang, tetapi ketika di rumah itu orang yang paling ceria, orang yang paling banyak guyon, dibandingkan Zaid bin Thabit. Yaitu Zaid bin Thabit kalau di hadapan orang berwibawa dia. Tegas orangnya, Zaid bin Thabit. Adapun ketika di rumahnya, subhanallah, banyak guyon, banyak bercengkrama, banyak ini, banyak itu. Ya. Ini kita persis ikhwan fillah jazakumullah, dulu perkataannya Umar kalau enggak salah, yaitu masih ingat perkataan Umar di riwayatkan oleh Ad-Dainuri dalam ya'ni mujalasah, yambaghi ay yakuna ar-rajul fi baitihi kas-sabi. Ya, hendaknya orang itu kalau di dalam rumahnya bersama dengan keluarganya layaknya anak-anak. karena dia punya anak. Jadilah seperti anak-anak, bermain dengan anak-anak ini itu dan seterusnya. Walakin idza jaa'a amrullah kana ar-rajul. Tetapi kalau datang perintah Allah masalah agama, dia menjadi seorang laki-laki yang tegas, berwibawa. Tidak menjadi seperti anak-anak yang mencela-mencela. Tidak. Kalau masalah hukum Allah, tegas dia, berwibawa dia. Tapi kalau sama keluarga, masalah sama anak-anak, seperti anak-anak, bermain sana sini. Maknanya, Khairuddin azakumullah kana radhiyallahu an, bahwasanya beliau Zaid bin Thabit yu'ti kulla halin ma tastawjibuhu tilka al-hal. Yani Zaid bin Thabit bisa memberikan pada masing-masing tempatnya sesuai dengan keadaannya sikap-sikap yang tepat gitu. Fa fi hadhihi al-manqaba al-'azimah, dan ini adalah sebuah kedudukan yang mulia bagi Zaid bin Thabit. Dan kemuliaan yang seperti ini tidaklah dimiliki kecuali orang-orang yang punya hikmah, punya kebijaksanaan. Saatnya sama keluarga, dia menjadi seorang yang rahim, yang hanif, yang latif, yang rafiq, lembut, sayang, ya. Seperti perkataan Umar tadi. Tapi kalau tentang perintah Allah, tentang perintah Rasulullah, tentang agama, dia menjadi orang yang sangat kokoh, sangat tegas, sangat berwibawa. Ya, tidak pakai perasaan. Itulah laki-laki. Zalika rajul, itulah laki-laki. Ya, sehingga ketika Rasulullah alaihi wasallam menggendong Al-Hasan dan Husain menciumnya, ya, ada seorang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li 'ashra auladin, sesungguhnya aku memiliki 10 anak. Walam uqabbiluhum walau rahimuhum." Aku punya 10 anak, wahai Rasul. Aku enggak pernah mencium mereka, enggak pernah memeluk mereka, enggak pernah memangku mereka. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sikap, "Ma la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Yang kitanya enggak pernah sayang sama anak, jangan kita harap anak itu nanti sayang sama kita kalau kita tua. Atau maknanya, kalau kita enggak sayang sama anak-anak kita, jangan mengharap kasih sayang Allah akan diturunkan kepada kita. Mala yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, dalam hadis yang lain pula, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna ma lam yujil kabirana wa la yarham saghirana." Bukan golongan kami. Jangan ngaku ahlu sunnah kalau yang bukan seperti ini. Bukan golongan kami, kata Rasulullah, yang tidak memuliakan yang tua, tidak menyayangi yang muda. Ngakunya ahlu sunnah sama orang tua, yang lebih tua, congkak dia. Ngakunya ahlu sunnah sama anak kecil, galak dia. Bengis dia. Beraninya sama anak kecil. Kalau sama orang gede, sopan. Tapi sama anak kecil, disabet, dipentung, ditendang, ditotok, kok beraninya sama anak kecil? Kalau berani sama saya sini, aduh gitu. Beraninya sama anak kecil. Jangan begitu, ikhwan fillah jazakumullah. Itu laisa minna, kata Rasulullah. Bukan golongan kami. Golongan kami itu yujil kabirana, memuliakan yang tua, wa yarham shahirana, menyayangi yang muda. Ini kebalik, ya. Yang tua direndahkan, diejek, ya. Walaupun lebih tua tapi ilmunya di bawah kita, jangan kita ejek. Jangan kita rendahkan. Ya. Kafa bil mar'i itsma, kata Rasulullah dalam riwayat Muslim pula, ayahkira akhahu muslim. Cukup seseorang itu dianggap jelek kalau dia senang merendahkan orang lain. Cukup. Kita dengar aja pembicaraan dia. Kalau dia sering merendahkan orang lain, apa sih fulan itu begini begini? Apa sih itu? Apa sih? Itu ciri dia orang yang jelek. Jauhi orang yang kayak gitu. Enggak baik. Dan juga tadi, orang-orang yang suka menyiksa anak kecil, beraninya sama anak kecil, laisa minna. Bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW. Bukan saya yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan. Sehingga ahlus sunnah, orang yang paling ajal likibarina, dan paling arham lisahirina. Ahlus sunnah adalah orang yang paling memuliakan orang-orang tua. Apalagi tua usia, tua ilmu. Kita hormati. Kita muliakan. tua usia saja itu harus dimuliakan, apalagi kalau tua usia tua ilmu, dihormati ya, dimuliakan. Demikian pula ikhwana fi dinasakumullah, ahlu sunnah adalah paling arham, paling sayang terhadap orang yang lebih kecil daripada dia, yang lebih muda dibandingkan dia. Apalagi orangnya kecil, maksudnya usianya lebih kecil dari kita, subhanallah dia hafal Quran, hafal hadis. Sebagian kita arba'in aja gak hafal, dia arba'in umdatul ahkam hafal. Masya Allah, di pondok pesantren dari kecil hafal Quran umur 12 tahun, setelah itu ngafal hadis. Ya kita harus sayang sama mereka. Jangan kasar sama anak-anak pondok. Dipentung, disabet, digantung, dicelupin ke air. Lah, laisa minna, bukan golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang seperti itu? Oleh karena itu ikhwan fillah nasakumullah, fa ahlus sunnah ajal likibarina wa arham lisigharina. Paling hormat terhadap yang tua, paling sayang terhadap yang muda. Maka yang seperti ini sebagai koreksi bagi kita semuanya. Koreksi. Tapi bukan berarti yang namanya rahim itu kemudian lembek. Bukan yang namanya rahim itu lembek. Itu bukan. Bahkan tadi, tetap idza jaa amrullah kana ar-rajul. Kalau datang perintah Allah, aturan Allah, dia menjadi seorang laki-laki sejati. Tegas, berwibawa. Ya, tidak mensela-mensela seperti anak-anak. Jadi pahami ya? Subhanallah. Allahumma shayyiban nafi'an. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita, bisa menambah keimanan kita dan ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.